Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimanu wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bernafas, kita bisa berjalan, kita bisa duduk dengan tenang, kita bisa mendengar dan kita bisa memahami, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang sangat banyak. Nah, ya, meskipun mungkin banyak juga kekecewaan, banyak juga kesedihan, banyak juga berbagai rintangan yang kita hadapi, namun masih di sana kalau kita hitung-hitung masih banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sehingga alhamdulillah kita masih bisa tersenyum. Ya, apalagi orang-orang Boyolali tersenyum. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, juga suatu kebahagiaan ketika kita bisa bermajlis di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya niatan yang baik dari kita untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, nah, mendatangkan pahala sebagaimana yang didapat oleh mereka orang yang mengeluarkan 40 juta atau lebih untuk beribadah haji. Nah, ya, kita sudah dekat dengan pelaksanaan haji. Saudara-saudara kita yang beruntung bisa pergi yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Nah, mungkin sudah sibuk di sana, mungkin sudah selesai umroh, mungkin ada juga yang baru hari ini datang ke Mekah untuk umroh, kemudian nanti akan menunggu tanggal 8 Zulhijjah hari Tarwiyah mulai pelaksanaan ibadah haji. Itu semua tentunya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, semoga ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang di sini, jangan bersedih. Yang belum bisa haji, yang diberikan faedah sedikit sebelum kita masuk pada inti dari Syekh Ahmad Syamlan, faedah. Masyaallah, beliau aktif sekali di grup dakwah salafiyah. Banyak sekali fawaid yang beliau sampaikan, di antaranya beliau menukil dari kitab Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Naam. Qala man lam yastati'il wuqufa bi Arafah falyaqif 'inda hududillahi alladhi 'arafah. Naam. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan man lam yastati'il wuqufa bi Arafah falyaqif 'inda hududillahi alladhi 'arafah. siapa yang belum mampu untuk wukuf di Arafah. Enggak ada di fotokopian, enggak ada ya. Nah. Siapa yang belum bisa untuk wukuf di Arafah, hendaknya dia wukuf berhenti pada batasan-batasan Allah alladzi arafah, yang telah dia ketahui. Nah, ya, wukuf di Arafah, berhenti di Arafah untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, sebuah kemuliaan. Tidak semua Bani Adam mendapatkan kemuliaan tersebut. Namun, berhenti di Arafah yang satu ini, ya, berhenti di Arafah yang satu ini, yakni berhenti pada batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhentilah kamu di situ. Nah, itulah makna wukuf di Arafah, batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita ketahui. Wa man lam yastati'il mabita bi Muzdalifah falyabit 'ala ta'atillah liyuqarribahu wa yuzlifah. Dan siapa yang belum bisa mabit bermalam di Muzdalifah, hendaknya dia bermalam dalam ketaatan kepada Allah, agar mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum bisa melaksanakan ibadah haji, sehingga di malam tanggal 10 Dzulhijjah, ya, tidak mabit di Muzdalifah. Nah, dia bisa mabit di rumahnya, bermalam di rumahnya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendekatkan kita kepadanya, akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang wukuf, yang mabit di Muzdalifah ingin mendekat ke Mina, kita bermalam di rumah kita masing-masing dalam qiraatul Quran, dalam salatul lail, ya, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah tidak terbatas hanya di Muzdalifah saja. Dimanapun kita berada, bisa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man lam yaqdir ala dhabhi hadihi bi Mina falyadhbah hawahu nam liyablugh bihi al-muna. Siapa yang tidak mampu menyembelih hewan kurbannya di Mina, maka hendaknya dia menyembelih hawa nafsunya agar menyampaikan dia kepada cita-citanya. Belum bisa haji, belum bisa menyembelih hadi dam tamattu, ya, di Mina. Nah, jangan bersedih. Bisa kita menyembelih sesuatu yang semakna dengan penyembelihan kurban tersebut, yaitu kita menyembelih hawa nafsu kita. Jangan turuti hawa nafsu kita. Selalu injak-injak hawa nafsu kita, belakangkan hawa nafsu kita, kalau kita ingin mencapai cita-cita kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man lam yastati'il wusula lil baiti li'annahu ba'id. Dan siapa yang tidak mampu sampai ke Baitullah karena Ka'bah itu jauh. Ya, Ka'bah itu jauh di sana. 9 jam perjalanan. Ya, daftar pun harus bayar 20 juta, itu pun masih nunggu 15 tahun lagi. Wallahu alam sampai atau tidak umur. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, siapa yang belum sampai, belum bisa sampai ke rumah Allah, Ka'bah, karena dia jauh, hendaknya dia falyaqsud rabbal bait, hendaknya dia menuju kepada yang memiliki rumah itu, Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu aqrabu ilaihi min hablil warid. Fa innahu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah subhanahu wa ta'ala lebih dekat kepadanya daripada urat nadi dia. Nah, jangan merasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala hanya ketika di Multazam, yang barangkali dari 2 juta orang yang berhaji, hanya 0.01% yang bisa ke Multazam, atau bahkan lebih kurang dari itu, sedikit lagi. Dari ya sekian juta orang, mungkin 1.000, itu pun harus nyikut-nyikut temannya, dorong, menyakiti dan sebagainya, yang mungkin dosanya lebih besar daripada pahala yang dia dapatkan. Nah, yang belum bisa sampai ke rumah Allah Azza wa Jalla, Ka'bah Al-Musharrafah, dia bisa segera menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa, memohon kepadanya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang belum bisa sampai ke Ka'bah, jangan bersedih, berdoalah langsung, memohon kepada Allah Rabbul Bait, yang memiliki rumah tersebut, padahal dia dekat kepada kita dimanapun kita berada. Allah subhanahu wa ta'ala dekat. Allah azza wa jalla memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepadanya dan berjanji akan mengkabulkannya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabb kalian mengatakan, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau berdoa, tidak mau beribadah, mereka itu akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan terhina. Nah, memang demikian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari berbagai macam ibadah yang kita lakukan, di samping secara lahiriah harus kita ikhlaskan dan kita cocokkan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun kita pun harus juga merenungi makna sebenarnya yang tersirat dari perintah ibadah tersebut. Salat dikatakan wa aqimis salata lidzikri. Nah, demikian juga berkorban, ya, berkorban ini juga dalam rangka mengingat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, sehingga kita yang lahir ke dunia tanpa membawa sehelai benang pun, alhamdulillah, banyak yang sudah punya rumah, banyak yang sudah punya harta. Maka ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kenikmatan tersebut. Oleh karenanya Allah azza wa jalla mengatakan dalam surat Al-Hajj ayat 34, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Nah, Al-Hajj ayat 34, sebagaimana nanti akan kita baca. Nah, ya, nusuk-nusuk sembelian-sembelian disyariatkan oleh Allah azza wa jalla adalah liyadhkuru ismallah, untuk agar supaya mereka mengingat nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita berkorban namun na'udzubillah menjadi sebab percekcokan karena rebutan balung, rebutan kulit. Ya, apalagi, nah, kalau orang Jawa Timur rebutan cingur. Ya, rebutan, nah, itu kulit yang di depan moncongnya sapi, cingur. Kalau bahasa Boyolalinya congor. Bahasa sananya cingur. Jangan sampai ya. Nah, seperti itu. Berkorban menjunjung tinggi nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, panitia ya Masjid Al-Umar menyelenggarakan kajian ini untuk supaya enam kurban yang akan kita laksanakan benar-benar kita dasari di atas ilmu, sehingga kita melaksanakan moto kita yang telah dipelopori oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yang telah kita kaji mungkin pada kitab awal yang kita pelajari Al-Usul Tsalatsah, yaitu al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu sebelum berkata dan berbuat. Baik. Yang kita baca adalah dari kitab Al-Mulakhas Fiqhi karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Naam. Baik. Pada halaman 323. Nah, berkorban dari dua sisi yang kita perlu ketahui. Hewan korbannya, aturannya seperti apa, kemudian nanti menyembelihnya, aturannya seperti apa. Nah ya, nanti juga kalau masih ada waktu kita akan memberikan tambahan fawaid dari Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Nah, bab fi ahkamil hadi wal udhiyah, bab tentang hukum-hukum al-hadi dan udhiyah. Al-hadiyu ma yuhda lil haram wa yuzbahu fihi min na'amin wa ghairiha. Summiya bidhalika li'annahu yuhda ila Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hadiyu yang memang biasa disebut beriringan bersamaan dalam buku-buku fikih, Al-hadiyu ma yuhda lil haram, yang dihadiahkan untuk tanah haram. Ya, yang dihadiahkan untuk tanah haram dan disembelih di sana. Disembelih di tanah haram. Nah, min na'amin wa ghairihi, dari binatang ternak maupun yang lainnya. Ya, dari binatang ternak ataupun yang lainnya. Karena nanti dalam perincian denda-denda bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, nah, ya, ada selain dari unta, sapi atau kambing, apa yang dia lakukan, nah, dia harus membayarnya. Summiya bidzalik, apa yang disembelih di tanah haram dinamakan hadi karena yuhda ilallah, dihadiahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diperuntukkan ya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang kemudian Allah memerintahkan itu dibagi untuk fuqara wa masakinil haram, orang-orang fakir miskin yang ada di negeri Mekah. Ini al-hadiyu. Wal-udhiyah bidhammil hamzati wa kasriha udhiyah, nam atau idhiyah, u atau id ya, dhamma hamzahnya atau kasrah. Nah, karena memang kadang-kadang orang Arab cari yang mudah, dhamma itu sulit, yang mudah itu kasrah. Ya. Nah. Artinya mayuzbahu yaumal id wa ayyamit tasyriqi taqarruban ilallah. Naam. Apa yang disembelih pada hari Id, Idul Adha, wa ayyamit tasyrik, dan hari-hari tasyrik, taqarruban ilallah, karena ingin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ingin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dalam berkorban meskipun kambing mahal 2 juta masih dapat yang kurus, kerempeng. Nah, dagingnya mungkin enggak ada 20 kilo. Ya, malah kalau dihitung-hitung daging 20 kilo, kalau beli di pasar sekilo 60 ribu. 20 kilo berarti cuma berapa itu? 1.200.000. Lah kok iki regane 2.500.000? Ora usah dihitung-hitung, ya. Enggak usah dihitung-hitung. Sapi 3 juta, 2 juta 700, 2 juta 500, nanti dapatnya pas pembagian. Nah, kalau mau ngambil 7 kilo wah kuwi dibak dhewe berarti. Ya, kurban dibak dhewe. Nah, malah sudah 3.5 kilo. 3.5 kilo kalau dihitung-hitung beli di pasar hari-hari biasa, ya, sebelum 10.000 misalnya, nah 300.000, 3.5 kilo, ya, sama saudara sedikit nggak apa-apa, murah dikit. Ya. Tapi, ya, bukan itu yang dihitung, jangan, ya, jangan yang demikian yang diperhitungkan. Taqarruban ilallah, kita laksanakan ini karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita ketahui bahwa yang paling afdal itu yang paling mahal harganya. Ya, yang paling mahal harganya. Baik. Jadi, itu definisinya udhiyah, itu istilah khusus kurban yang disembelih pada hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Yang disembelih di luar haram, disembelih oleh orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Kalau yang disembelih oleh orang yang melaksanakan ibadah haji namanya al-hadiyu. Wa ajma'al muslimuna 'ala mashru'iyyatihima. Dan kaum muslimin seluruhnya telah sepakat bahwa berkurban dan menyembelih haji itu disyariatkan. Nah, secara global disyariatkan. Ada yang bilang itu sunnah muakkadah, ada yang bilang wajib, tapi jelas semua diperintahkan dalam syariat. Makanya dikatakan masyru', disyariatkan. Nah, karena kitab Syekh Shalih Fauzan ringkas, tidak usah berdebat. Ini wajib atau sunnah muakkadah? Yang mengatakan sunnah muakkadah, yang mengatakan wajib, masing-masing ada dalilnya. Intinya kan disyariatkan toh? Ya, wis sudah sepakat. Itu aja. Namanya saya mulakhos fikhi, ringkasan. Nah. Baik. Wa qala al-'allamah Ibnu al-Qayyim, berkata Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, wa amma ad-dhahaya wal hadaya fa qurbanun ila al-khaliqi subhanahu taqumu maqam al-fidyati 'ala an-nafsi al-mustahiqqati lit-talaf indaha. Nah, adapun dhahaya wal hadaya. Dhahaya jamak dari udhiyah. Hadaya jamak dari al-hadiyu. Adapun binatang-binatang kurban, baik yang disembelih orang yang tidak haji maupun yang disembelih oleh orang-orang yang haji, maka semua itu kurbanun. Ya, satu kurban, amalan yang mendekatkan ilal khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqumu maqamal fidyah, itu akan menggantikan posisi penebusan dari jiwa yang al mustahiqqati litalaf, yang berhak untuk hancur. Nah, dengan kurban maksudnya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya berarti kita menebus diri kita supaya tidak binasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya tidak binasa di diri kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita tebus diri kita dengan kurban tersebut. Maka, nah, kalau begitu berarti maknanya sangat besar sekali. 3 juta menebus diri kita. Ringan sekali kalau kita pikirkan yang seperti itu. Namun alhamdulillah Allah pun tidak mewajibkan kepada mereka yang tidak mampu. Ya, yang mampu saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tidak mampu namun dia berusaha, sudah menabung dari semenjak tanggal 14 Dzulhijjah tahun kemarin, dia nabung setiap hari 10 ribu. Misalnya, ya kalau dia rutin 10 hari apa setiap hari 10 ribu, 360 hari sudah 3.600. Wah, keiuran itu untuk sapi gede. Ya, nah. Yang mungkin 5.000 memang kadang-kadang seperti ini enggak terpikirkan ya. Nah. Baik. Wa qala ta'ala, Allah azza wa jalla mengatakan, wa li kulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bagi setiap umat kami jadikan mansak syariat untuk berkurban. Liyadhkuru ismallah, agar mereka menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka dari binatang-binatang ternak. Kepada para peternak sapi, ya, peternak kambing, peternak unta, tentunya lebih ditekankan. Wong tinggal ngambil saja, ya, dari mereka. Kalau kemudian hari itu malah mencari, wah iki pas untung gede, na'udzubillah, tertipu dia. Ya. Nah, pas untung besar dijual semua, laku banyak. Padahal dia punya sapi 50, dia korban kambing. Aduh, kasihan. Kalau seperti itu, semestinya keluarkan satu, masih bisa jual 49 yang lainnya. Harusnya begitu. Namun ya, nah, keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mendorong orang, nah, untuk enam, ya, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal yang berguna ataupun bahkan hal-hal yang sangat berharga baginya. Ibnu Qayyim melanjutkan, "Falam yazal dhabhul manasiki wa iraqatud dima'i 'ala ismillahi mashru'an fi jami'il milal." Maka senantiasa terus menyembelih kurban, menumbahkan darah dengan menyebut nama Allah, karena Allah itu disyariatkan pada semua agama. Ya, kita ingat Allah azza wajalla memerintahkan dalam surat Al-Dah, "Watlu alaihim naba'a ibnai Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu min al-muttaqin." Nah, dan bacakan kepada mereka berita tentang dua anak Adam. Ya. Pada ayat ke-27 dari surat Al-Maidah. Bacakan kepada mereka berita dari dua anak Adam dengan benar. Ketika keduanya qarraba kurbanan. Ketika keduanya berkurban untuk Allah Azza wa Jalla. Mengajukan, menyodorkan korban mereka berdua. Fatuqubila min ahadihima, maka diterima dari salah satu mereka. Walam yutaqabbal min al-akhar, dan tidak diterima dari yang lain. Qala la aqtulannak, maka yang lain itu mengatakan, aku akan bunuh kamu. Maka anak Adam yang lainnya mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla hanya akan menerima dari mereka orang-orang yang bertakwa. Nah, hafal, ya, hafallah. Qaf tidak diterima, ha diterima. Ya, qaf tidak diterima, ha diterima. Dari Qabil yang tidak diterima, yang diterima dari Habil. Ini dua anak Adam ini namanya Qabil dan Habil. Yang qaf enggak diterima, yang ha diterima. Susah itu ngapal nama siapa yang diterima ya? Qabil apa Habil ya? Qaf enggak diterima, ha yang diterima. Qabil yang tidak diterima, Habil yang diterima. Ya? Qaf enggak diterima, ha diterima. Ya? Qabil enggak diterima kurbannya, yang diterima dari Habil. Ini dua anak Adam ini namanya Qabil dan Habil. Ya. Nah. Waktu itu dia sudah, ya. Anak Adam sulbi ini, anak Adam langsung. Ya bukan cucunya, bukan cicitnya, bukan buyutnya, canggah otak-otak wareng dan sebagainya, bukan. Ya. Tapi ini langsung. Ya, anaknya langsung. Anak langsung dari Nabi Adam. Nah. Ya. Enggak usah saya bawakan ceritanya. Nanti saja kalau masih ada waktu. Ya. Nah. Jadi intinya di situ. Qabil dan Habil pada waktu itu sudah diperintahkan oleh Nabi Adam untuk berkurban. Siapa yang kemudian dimakan api dari kurbannya, itu berarti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, qadarullah yang diterima dari orang yang bertakwa, yang ikhlas. Habil adalah ya sahibu ghanamin. Sahibu ya, dia yang punya ternak. Dia pilih dari kambingnya yang gemuk, yang ganteng, ya. Nah, memang demikian, ya. Dipilih yang gemuk, bagus, ya. Nah, kalau kambing Jawa itu yang kendit. Tahu yang kendit? Hah? Nah, mungkin sebagian belum tahu. Yang di dalam, ya, di perutnya ada putihnya. Ini coklat, tengahnya putih, itu kendit namanya. Ya, bagus, gemuk, tinggi, nah, ganteng. Ditambah lagi kalau pilihan Rasul SAW dari kabsh, ya, dari kambing kibas, yang duru fi sawat, wayata'u fi sawat. Kambing kibas yang bulunya halus, ya, bukan yang kasar, gembel kalau yang kasar, kambing kibas yang bulunya halus, yang duru fi sawat, ada kacamata, ya, ada kacamata hitam. Matanya itu dilingkari oleh bulu hitam. Ujung-ujung kakinya juga hitam. Itu kalau kabs. Ya. Nah. Kambing kibas. Nah. Baik. Kita lanjutkan dulu. Jadi, berkorban itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua agama. Alhamdulillah. Allah Azza wa Jalla memberikan anugerah kepada kita meskipun kita hidup di akhir zaman, mendapat fitrah mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kebanyakan syariatnya bersambung sampai Nabi Adam, sejak zaman Nabi Adam. Di antaranya adalah ini, berkurban. Taib. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu kemudian mengatakan, wa afdalul hadi al-ibil tsummal baqar in akhraja kamila likathrati thaman wa naf'il fuqara'i thumma al-ghanam. Naam. Hadi, kurban yang paling afdal, ya. Jadi udhiyah dan hadi kalau disebutkan bersama-sama maknanya berbeda, tapi kadang-kadang disebutkan dengan salah satu saja, ya, itu sudah mewakili semuanya. Dikatakan afdalul hadi, hadi yang paling afdal, baik yang disembelih oleh jamaah haji ataupun yang disembelih oleh orang yang tidak beribadah haji, yang disembelih di rumah, yang paling afdal itu unta. Yang nomor dua, sapi. Kalau seorang mengeluarkan sempurna, satu sapi, satu unta. Maka tadi di awal saya singgung, yang peternak unta, nah, satu afdal. Yang punya sapi, ya, satu ekor sapi, afdal. Nah, tidak harus tujuh. Tujuh itu yujzi bahasanya, cukup. Enggak mesti tujuh. Ya, yujzi'u an sab'ah, nanti ada. Artinya cukup, boleh untuk sampai tujuh orang. Satu pun enggak terlarang. Ya, satu ekor, nah, orang mau berkorban seekor sapi, seekor unta, enggak terlarang. Nah, toyib. Ya, selikas roti saman, karena banyak harganya, banyak uangnya. Hak mahal. Ya, dia beli seekor sapi tentunya. Nah, sekarang, nah, mungkin paling minim 15 juta. Ya, nah. Wanaf'il fuqara juga, nam akan lebih banyak memberikan manfaat kepada orang-orang miskin. Semakin banyak dagingnya, semakin banyak orang miskin yang mendapatkannya. Naam. Tsummal ghanam, kemudian kambing. Ya, kemudian kambing. Kalau kemudian kita cuma satu bagian, ya, satu bagian dari sapi yang ada di kita, ya sama dengan kambing. Sebagian ulama mengatakan lebih afdol kambing karena satu nyawa. Ya, karena kalau kambing sendiri satu nyawa. Nah, namun di sini ya, yang paling afdol itu yang lebih banyak manfaatnya. Yang lebih banyak manfaatnya apa? Kalau ditakdirkan orang sak kampung itu enggak doyan daging wedhus, maka yang lebih afdol kurban di sana daging sapi, karena mereka akan dengan senang hati memanfaatkannya. Enggak usah kerepotan datang ngedol, ya, harus menjualnya untuk kemudian beli lagi, enggak. Tapi wah, alhamdulillah, mungkin setahun dua kali hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Kurban makin makan daging sapi. Hari-hari yang lain mana bisa? Mungkin begitu, ya. Nah, maka ya, lebih afdal di sini likatsrati tsaman, yang lebih banyak harganya, dan naf'il fuqara, yang lebih berguna bagi orang-orang fakir. Kambing dengan sepertujuh sapi, mana banyak dagingnya, mana yang lebih bermanfaat, itu yang lebih afdal. Kalau memang ya sapi kebetulan mahal, seperti yang diumumkan di yayasan maupun di pondok, ya sapi 2.700.000, 2.500.000, kalau kambing bisa 2.000.000. Nah, kalau seperti itu insya Allah afdal sapi, karena kasrati as-saman, lebih banyak ya uangnya. Baik. Wa afdalu min kulli jinsin asmanuhu thumma aghlahu thamana. Yang lebih afdal dari setiap jenis, apakah sapi, unta, ya, atau kambing, yang lebih afdal asmanuhu, yang lebih gemuk. Ya, yang lebih gemuk. Kemudian yang lebih mahal harganya. Ya, yang lebih mahal harganya dari setiap jenis kambing, domba, ya, biri-biri, wedhus gembel, ya. Nah, harganya biasanya lebih murah daripada kambing kacang, ya, daripada kambing Jawa yang kalau bahasa Arab tais, ya. Nah, kalau lebih mahal maka lebih afdal. Ya, yang lebih mahal itu lebih afdal. Liqauli ta'ala, berdasar kepada perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Itu dikarenakan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka dia itu bukti dari ketakwaan hati. Yang lebih mengagungkan, ya, makanya Nabi SAW yastathmin, yakni ya, mencari yang lebih gemuk dan mencari yang lebih mahal. Mencari yang lebih gemuk dan lebih mahal itu ta'zim sya'airillah, mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, yang lebih afdal, nah, demikian, yang lebih gemuk, kemudian yang lebih mahal. Ya kan? Kalau kambing hari gini cari kambing yang 700-an. Nah, misalnya ya, 1.000.000 aja kayak enggak bisa berdiri itu karena kurusnya. Apalagi yang 700 misalnya. Ya? Nah. Tapi tentunya ya, ketika memang mampunya seseorang demikian dan kemudian ada kriteria yang seperti dia inginkan, ya itu afdal bagi dia secara khusus, ya. Nah, mampunya 800.000, ya, kemudian cari kambing ada yang ya kecil. Nah, meskipun dia sempurna, ya, apa tidak cacat dan sudah juga berumur 1 tahun lebih, nah, tidak apa-apa, ya, lebih baik daripada tidak sama sekali. Nah, Taib. Selanjutnya dibahas tentang umur, ya, umur. La yajzi'u illa jaza'ud dha'ni wa huwa ma tamma lahu sittatu ashhur wa thaniyyu mimma siwahu min ibil wa baqar wa ma'iz wa thaniyyu min al-ibil ma tamma lahu khamsu sinin wa min al-baqar ma tamma lahu sanatan wa min al-ma'iz ma tamma lahu sanah. Tidak sah untuk berkorban ini kecuali jaza'ud dha'ni. Kalau dari dha'an, domba, biri-biri, ya, enam, itu yang sudah jadi' jid'un, artinya yang sudah masuk usia 7 bulan. Ya, 6 bulan sudah dia lewati, masuk usia 7 bulan. Domba, ya, dus gembel, enam, termasuk wadus kibas, ya, enam itu. Nah, 6 bulan sudah boleh, umur 6 bulan lewat sudah boleh. Yang lainnya harus sani. Yang lainnya harus sani. Sani di sini berbeda-beda. Sani dari onta itu artinya yang sudah 5 tahun masuk ke usia ke-6. Karena berbeda, ya. Onta, nah, nampaknya onta itu membesarkan tulang dulu. Ya, tulangnya gede-gede-gede-gede. Nah, tinggi baru mulai banyak kambing. 5 tahun itu belum banyak anunya, apanya? Dagingnya, ya. 5 tahun itu belum banyak dagingnya. Masuk usia 6 baru mulai banyak. Ya. Kalau sampai 4 tahun disembelih, ya. Tulang itok nanti yang dapat dia. Tulang itok sing gede. Dari bakor, dari sapi, matammalahu sanatan, yang sudah 2 tahun. Masuk tahun ke-3. Ya, meskipun baru tambah 1 hari, enggak apa-apa. Ya, 2 tahun, 1 hari, sudah masuk sani. Nah, wa minal ma'is, dari ma'is, ya, dari kambing, seperti kambing kacang, nah, itu 1 tahun. Matammalahu sanah. Nah, ini dari sisi umur, ya. Makanya kadang ditandai kalau kambing khususnya dengan poil, ya. Nah, poil loro itu berarti 2 tahun. Nah, taib. Namun kadang-kadang juga sulit nyari yang seperti itu. Kambingnya rak gelem blongo, yang dicari, nah, untungnya enggak kelihatan, susah. Nah, ya. Apalagi enggak ahli. Nah, ya. Nah, biasanya apa namanya nyekel pulpen, nyekel wedus. Nah, mau dibawa lari sama kambing. Baik. Wa tajizu syatu fil hadi an wahidin wa fil udhiyati tajizu anil wahidi wa ahli baitihi. 1 ekor kambing dalam hadi yang disembelih oleh seorang yang haji, kurban oleh orang haji, itu mencukupi dari 1 orang. Wafil udhiyah, dalam kurban boleh untuk 1 orang dan keluarganya. Ya, boleh untuk 1 orang dan keluarganya. Sudah cukup mewakili. Meskipun seperti Syaikh Utsaimin rahimahullah di sini mengatakan cukup untuk memberi pahala mereka. Cukup di sini maksudnya yujzi'u fis thawab. Cukup untuk memberi pahala mereka. Semua 1 keluarga itu, ya, dia akan dapat pahala dari Allah, termasuk orang yang berkorban, asalkan memang masih 1 rumah. Ya, kalau sudah, ya, meskipun itu anak mbarep, anak ragil, tapi kalau sudah rumah tangga sendiri, nah itu mestinya korban sendiri. Nah, ya, nah, itu 1 ekor kambing. Jadi, nah, apa namanya, suami istri sama-sama bisnis, banyak uangnya, ketika berkorban cukup 1 saja, ya, cukup 1 saja. Nah, baik, ya, meskipun mampu untuk membeli, ya, 2 misalnya, cukup 1, ya, 1 sudah cukup dari dia dan keluarganya yang masih satu rumah. Wa tajzi'ul badanatu wal baqaratu bil hadi wal udhiyati an sab'ah. Sedangkan badanah yaitu unta serta baqarah sapi cukup dalam kurban dari dan udhiyah, ya, udhiyah dan haji, kurban yang disembelih orang yang haji maupun yang tidak haji dari 7 orang. Liqauli Jabir, berdasar kepada perkataan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, nam amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashtarika fil ibli wal baqari nam kullu sab'atin minna fi badanah. Rawahu Muslim. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk bergabung dalam onta dan sapi, setiap 7 orang dari kami bergabung dalam satu onta. Ini menunjukkan cukup, ya, bagi mereka. Nah, rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu taala. Wa qala Abu Ayyub radhiyallahu an, Abu Ayyub radhiyallahu anhu mengatakan, kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yudhhi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Dahulu, kata sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, seorang dari kami di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan seekor kambing dari dia dan keluarganya, untuk dia dan keluarganya. Fayakuluna wa yut'imun, atau wayat yut'imun, ya, mereka makan dan mereka memberikan makan kepada orang lain yang tidak kurban atau orang-orang miskin. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi wa sahaha. Nah, ya, hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, dan beliau sahihkan. Ini Abu Ayyub radhiyallahu anhu menyampaikan riwayat ini mengingkari apa yang terjadi di zaman beliau, orang berbanyak-banyakan kurban, berbangga-bangga, istrinya kurban, suaminya kurban, anaknya kurban, padahal satu rumah. Dulu zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang dari kami cukup satu ekor untuk satu keluarga, tidak seperti yang terjadi saat ini. Ada lanjutan riwayatnya. Nah, fa'asbahanna sekama taraun, manusia sebagaimana yang kalian lihat, berbangga-bangga, ya, satu keluarga, 3 ekor, dan sebagainya, tidak. Nah, kalau mau, ya, seekor sapi. Nah, kalau mau, ya, kalau memang ada yang jual onta, seekor onta. Nah, kalau di sini enggak ada yang jual onta. Nah, ya, seekor kambing sudah cukup untuk satu keluarga. Syekh Shalih Al-Fauzan kemudian melanjutkan, wasyatu afdalu min subu'il badanati awil baqarah. Beliau menyimpulkan, asyat, seekor kambing, itu lebih afdal daripada 1/7 badanah, 1/7 onta, atau 1/7 sapi. Nah, ini beliau mengikuti pendapat yang mengatakan demikian karena alasannya tadi, nafsun, jiwanya, nyawa, satu nyawa, satu kepala, itu afdal. Nah, taib, sudah masuk waktu isya, ya, kita skors dulu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad.